بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, baik melalui radio untuk Bandung sekitarnya ataupun melalui streaming YouTube ataupun Facebook di mana saja Anda berada, pendengar radio Al-Bayan Cianjur, radio Insani Purbalingga, radio Ris di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura, Radio Amubadi Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa. Kita akan membahas tentang qisas pada hari kiamat. Allah Azza wa Jalla yang Maha Adil akan menyelesaikan seluruh kezaliman yang belum tuntas di dunia. Betapa banyak urusan di dunia yang belum selesai. Di antara urusan yang terjadi, baik antara sesama manusia, termasuk juga antara sesama binatang. Betapa banyaknya manusia-manusia yang zalim kepada manusia lain. Kedzalimannya tidak diterbalas. Banyak korban dan banyak pelaku kejahatan. Dan tidak selesai di dunia. Diselesaikan melalui pengadilan di dunia, malah merugikan korban, menguntungkan pelaku kejahatan. Itu banyak di hampir di semua negara di dunia ini. Ya. Nah, sampai mati, jangan ada anggapan si pelaku kezaliman itu selamat. Ya, di dunia selamat, tapi balasan di akhirat jauh lebih dahsyat, lebih hebat lagi. Jadi kemahaadilan Allah menyebabkan seluruh kezaliman nanti akan diselesaikan pada hari kiamat. Bahkan sekalipun kezaliman ini dilakukan oleh binatang kepada binatang, seperti umpamanya dua ekor kambing yang satu memiliki tanduk yang besar, kuat, yang satu lagi tanduknya kecil atau tidak bertanduk. Itu kambing yang tanduknya besar, apa bahasa Indonesia, nenggarane terus tah kanu daya tandukan. Menyeruduk terus, menghantam terus, ya kalah. Tidak bisa melawan, melawan juga tetap kalah. Kezaliman, itu pun akan diselesaikan. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La tu'adduna al-huququ ila ahliha yawmal qiyamah hatta yuqadu lisyahil julaha minasyahil qurana." Kata Nabi SAW, pasti setiap hak akan ditunaikan pada hari kiamat sampai hak kambing yang tak bertanduk akan memperoleh haknya dari kambing yang bertanduk. Maksudnya kambing yang bertanduk dulu zalim kepada yang tidak bertanduk, nyeluduk terus, ya kalah. Melawan juga percuma, nanti akan dibalas pada hari kiamat. Itu binatang dengan binatang, apalagi manusia. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih, juga Imam Al-Baihaqi dalam kitab sunannya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man daraba bisautin zulman, uqtussa minhu yaumal qiyamah." Siapa orang yang memukul orang lain dengan pecut secara zalim, maka akan diqisas dia pada hari kiamat. Bahkan walaupun umpamanya yang dipukul itu hamba sahayanya, hamba sahaya itu dianggap benda, barang, benda hidup yang dimiliki oleh seseorang. Dipekerjakan apapun tanpa digaji, tidak boleh kabur, tidak boleh lari, dan bisa dijual belikan seperti barang. Hanya dikasih makan saja. Nah, tapi kalau tuannya, majikannya memukul si hamba sahaya secara zalim, dia akan diqisas. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man daraba mamlukahu zaliman, uqida minhu yaumal qiyamah." Siapa orang yang memukul hamba sahayanya secara zalim, maka akan dibalas bagi orang itu pada hari kiamat. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ammar radhiyallahu anhuma, Ammar bin Yasir, dan hadis ini sahih. Jangankan demikian, jangankan memukul secara fisik, memfitnah hamba sahaya, menuduhnya dengan tuduhan yang tidak didasarkan pada bukti dan saksi, menuduh hamba sahayanya dengan tuduhan berzina, maka akan ditimpakan had kepada orang tersebut. Had itu hukuman, dicambuk 80 kali bagi orang yang menuduh orang lain dengan tuduhan berzina tanpa 4 orang saksi, tanpa pengakuan dari si pelaku. Nah, walaupun ini dilakukan oleh majikan kepada hamba sahaya, sebagaimana perkataan Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi SAW berkata, "Man qadhafa mamlukahu bizzina yuqamu alaihi al-haddu yaumal qiyamah illa ayyakuna kama qala." Siapa orang yang menuduh hamba sahayanya dengan tuduhan berzina, akan diterapkan bagi si penuduh itu hukuman pada hari kiamat, kecuali bila tuduhannya benar. Ada 4 orang saksi. Makanya kalau umpamanya hanya ada 3 orang saksi di dunia, melihat ada orang yang berzina, tapi hanya 3 orang saksi. 3 orang saksi ini tidak boleh melaporkan itu kepada hakim. Nanti hakim akan meminta persaksian 4 orang. Siapa yang tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, si penuduhnya ini yang dihukum. Walaupun betul mereka berzina, tapi mereka enggak ngaku, enggak, kami enggak melakukan perzinahan seperti yang dituduhkan. Kata si saksi, "Iya, saya lihat yang 3 orang, hanya harus 4 orang. 1 orang lagi enggak ada." Akhirnya yang dihukum adalah orang yang menuduhnya. Kecuali kalau 4 orang saksi. Nah, bayangkan saking hati-hatinya. Apalagi kalau umpamanya tuduhan berzina ini bukan kepada hamba sahaya, tapi kepada sesama manusia merdeka. Tanpa saksi, tanpa bukti, hanya sekadar dzon yang su atau su'udzon, maka dosanya jauh lebih besar lagi, dan qisasnya pada hari kiamat atau hukuman di dunia tidak ada, karena umpamanya tidak diproses secara hukum, tapi di akhirat itu akan dikenakan, ditimpakan kepada orang itu. Ya, walhasil seluruh kezaliman yang terjadi di kalangan makhluk di dunia ini, kelak di akhirat akan tetap diselesaikan. Bagaimana cara qisasnya? Di akhirat modal yang dimiliki oleh manusia untuk hidup berbahagia hanya satu, yaitu pahala kebaikan. Pahala ini yang menentukan selamat atau celakanya seseorang pada hari kiamat. Dan yang selamat, pahala ini yang menentukan seberapa tinggi tingkatan dia di surga. Makin besar pahala, makin banyak pahala, maka makin tinggi derajatnya. Setelah ditimbang dengan kesalahan. Jadi ada dosa, ada pahala. Nanti setiap muslim kan pasti ada pahala dari kebaikan yang dilakukan, ibadahnya, sholatnya, saum Ramadannya, infak sodakohnya, dan seterusnya. Pasti ada pahala tuh. Tapi pasti ada juga dosa. Sesoleh-solehnya muslim ada dosanya ya, ada salahnya. Ada dosa, dosa berdusta, dosa su'udon, dosa gibah, dosa ini, dosa itu gitu ya. Nah, nanti ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshati radiyah. Adapun orang yang lebih berat timbangan amal kebaikannya. Lebih berat ke kanan, lebih berat ke timbangan kebaikan, ke pahala. Fahuwa fi 'ayshati radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang membuat dia ridho dan senang. Di dalam ayat lain, fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, buahnya begitu dekat dan mudah untuk dipetik. Nah, jadi dosanya terhapus oleh sebagian dari pahalanya. Habis, ada saldo pahala yang tersisa. Nah, saldo pahala yang tersisa ini yang menentukan tinggi atau rendahnya derajat dia di surga. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Maksudnya tingkatan derajat di surga. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyatakan raf'atud darajat likathratis thawab. Ketinggian derajat itu ditentukan oleh banyaknya pahala. Jadi pahala lah yang menjadi modal pokok untuk hidup berbahagia. Makanya kisos di akhirat nanti dibayarnya oleh pahala. Siapa orang yang pernah berbuat dolim berupa mencela, menghina. Apalagi sekarang menghinanya itu walaupun tidak kenal, tidak bertemu, bisa menghina. Bisa lewat apa? Lewat media sosial. Ada satu status saja di Facebook gitu ya. Ada yang komen, ada yang gak setuju, balik membantah lagi. Akhirnya sampai saling mencela, saling menghina, saling menuduh. Jangan difikir itu tidak ada balasannya di akhirat, tidak ada perhitungannya di akhirat. Ada loh, dihisab. Hati-hati menulis status atau memberi komentar di dalam media sosial. Itu dihisab seluruhnya. Dan itu permanen. Walaupun si penulisnya sudah menghapus, orang sudah nge-share ke banyak orang. Kita hanya ngirim ke seorang, tulisan kita menyebar ke jutaan orang di seluruh dunia. Nah, ini akan dihisab pada hari kiamat. Kezaliman. Nanti dibayar sama pahala. Jadi kita sholat, kita ibadah, kita saum dan seterusnya untuk numpuk-numpuk pahala. Bekal agar pahala, agar hidup kita di akhirat senang, bahagia. Ternyata kita bagi-bagi dulu. Dibagi-bagi ke orang-orang tuh. Sudah mah pahala kita gak berapa banyak, karena kita zalim, maka harus dibagi dulu, habis, bangkrut nanti. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kanat lahu madlamatun li akhi min 'irdhihi aw bi aw syai'in falyatahallal minhu al-yawm qabla ay yakuna dinarun wala dirham in kana lahu 'amalun shalih ukhidha minhu bi qadri madlamatihi wa illam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila 'alaihi." Siapa orang yang memiliki kedzaliman kepada saudaranya, baik zalim karena kehormatan orang itu yang kita hina. Kita hina, kita fitnah, kita cela, kita permalukan di hadapan banyak orang, kita gibahi. Ah, itu kan berarti melakukan kedzaliman yang berkaitan dengan harga diri orang itu, kehormatan orang itu. Ausyain atau kedzaliman yang lainnya, bisa berupa memukul, bisa berupa secara fisik, atau bisa berupa ngambil orang, ngambil barangnya. Baik diam-diam seperti copet, maling, atau terang-terangan seperti rampok, nodong gitu ya, diambil tuh di dunia. Falyatahallal minhul yaum, segera minta dihalalkan sekarang di dunia ini. Sebelum nanti di akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham. Tidak bisa lagi hak orang itu dikembalikan. Di akhirat enggak bisa minta maaf lagi. "Maaf ya, dulu saya pernah memfitnah kamu, menggibahi kamu, zalim kepada kamu." Di akhirat sudah enggak bisa lagi. Sudah tutup catatan amal, tinggal hisab gitu ya. Nah sekarang masih hidup di dunia, masih ada perubahan catatan, masih bisa dihapus, segera minta dihalalkan. Minta maaf secara gentle, secara kesatria. Kalau umpamanya kezalimannya berupa mengambil barangnya, cepat kembalikan barang itu kalau masih ada. Kalau enggak ada, beli lagi seperti barang itu, ganti. Kalau enggak ada, enggak punya, barangnya sudah hilang, uang enggak punya, apalagi barangnya mahal, dia enggak punya uang. Minta maaf, minta dihalalkan. Nah, kalau dia memiliki amal soleh, akan diambil pahala amal soleh dari dia sesuai dengan kadar kedzaliman yang dia lakukan, lalu diberikan kepada orang yang didzalimi. Kalau dia tidak memiliki pahala kebaikan, maka diambil dosa dari orang yang didzalimi, ditimpakan kepada orang yang zalim. Itu nasib orang yang zalim dan nasib korban yang didzalimi di akhirat. Dilihat dari sisi itu, sebenarnya orang yang didzalimi untung, yang mendzalimi rugi. Di dunia orang yang didzalimi paling sakit hati ya, sedih. Didzalimi oleh orang lain, melawan gak bisa, membalas gak bisa, atau bisa tapi tidak mau, dah itu buruk. Maka dia hanya mengelus dada, hanya menangis. Oh, apalagi berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan itu. Da'watul madlum mustajabatun wa ingkana fajira. Doa orang yang didzalimi itu mustajab sekalipun dia itu orang durhaka. Orang durhaka, ahli maksiat, pendosa yang banyak melakukan kesalahan tapi didzalimi. Doanya makbul di dunia tuh. Di akhirat dia akan peroleh pahala dari orang yang melakukan kedzaliman kepada dia. Makanya kiat, bukan kiat bahasa Sunda ini teh. Kiat bahasa Indonesia apa arti kiat? Petunjuk gitu ya. Resep, konsep. Kiat agar kita tidak sakit hati ketika dizalimi orang, ketika dihina orang, ketika difitnah orang, ketika dicela orang, ketika direndahkan orang, ketika digibahi orang, dan kita tahu bagaimana caranya agar tidak sakit hati. Bayangkan saja keuntungannya. Aduh, saya untung. Orang yang zalim itu sama dengan nih ngasih pahala kepada kamu. Kita dapat pahala tanpa harus beramal. Dapat kiriman pahala, transfer pahala. Kita dapat kiriman uang saja senangnya tiba-tiba ke HP kita. Ting, ada bunyi, ada SMS yang masuk. Ada kredit yang masuk 100 juta rupiah. Kita senangnya. Ada transfer yang masuk ke rekening kita. Ada laporannya masuk ke SMS, ke HP kita. Dicek. Oh, benar. Dari siapa pengirimnya? Bisa ditanyakan ke banknya. Senang apa tidak? Senang. Padahal itu hanya uang di dunia yang tak akan sampai setahun akan habis itu 100 juta ya. Begitu punya 100 juta mikir beli rumah, beli motor, beli mobil, beli tanah. Mungkin sebulan habis gitu kan. Ini pahala loh. Jadi bayangkan begitu kita mendengar orang lain menghina kita atau baca di medsos, di akun Facebook kita, ada orang yang menghina kita, mencaci kita, memaki kita, itu sama dengan ting, ada transfer pahala yang masuk. Alhamdulillah. Eker pahala kita enggak seberapanya, tiba-tiba dapat kiriman pahala, ting, ada pahala. Seneng. Terus dihina lagi. Orang yang menghina di sosial media itu dia share, dia bagi ke kawan-kawannya. Ikut mencela, ikut menghina. Wah, sama dengan ting ting ting ting. Pahala, pahala, pahala. Seneng kita. Enggak perlu dibikin sedih ataupun sumpek di dalam hati dan dada atau perasaan kita. Senang saja. Pahala nambah, dosa berkurang. Pahala nambah, dosa berkurang. Jadi yang rugi itu yang apa? Yang zalim. Yang untung, yang dizalimi. Ya. Nanti orang-orang yang banyak mencela, banyak menghina, banyak zalim kepada orang lain, di akhiratnya bangkrut habis seluruh pahala yang tersisa dan bahkan bertambah hanyalah dosa. Orang seperti inilah yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut orang yang muflis atau yang bangkrut. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahu enggak kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat berani menjawab. Biasanya kan mereka mengatakan wallah Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Itu kalau pertanyaan tentang agama, mereka tidak sotoy. Tapi istilah muflis, istilah bangkrut biasa digunakan tentang masalah apa? Jual beli, masalah ekonomi, urusan dunia. Dan para sahabat menganggap pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tentang agama, tapi tentang masalah perdagangan, ekonomi. Makanya mereka berani menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di kalangan kami itu orang yang tidak punya uang, tak punya kekayaan. Liek eweh ragap taya. Taya bahasa Sunda nama itu susah diterjemahkan. Kalau diterjemahkan malah artinya beda. Liek eweh apa? Melirik enggak ada. Ragap taya, menyentuh juga tidak ada. Melirik enggak ada, menyentuh enggak ada. Maksudnya lihat di sekeliling rumah enggak ada kekayaan apa-apa. Meraba tubuhnya lihat saku semuanya tongpes. Dia enggak punya apa-apa, itu bangkrut, itu muflis. Jadi para sahabat menyangka pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kekayaan, tentang urusan ekonomi, tentang masalah yang berkaitan dengan perdagangan jual beli. Tapi ternyata bukan. Kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka damma hadza wa daraba hadza fayu'ta hadhihi min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa idza funiyat hasanatuhu qabla ay yuqda ma alayhi ukhidat min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kata Nabi SAW, orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat. Dia suka sholat tuh, pahala saum, pahala zakat, dan banyak lagi kebaikan lain. Waqad syatama hadza, tapi dulu waktu di dunia dia pernah menghina orang lain. Wa qadhafa hadza, dan pernah menuduh orang lain dengan tuduhan tanpa bukti, tanpa saksi. Wa akala mala hadza, dan makan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dengan cara menipu, dengan cara mencopet, maling, mencuri gitu ya. Atau wasafaka damma hadza, pernah mengalirkan darah orang lain, baik melukai ataupun bahkan membunuh. Wa daraba hadza, pernah juga memukul orang lain, menendang orang lain, menyikut orang lain. Ya, apa yang terjadi? Dan dulu semua kezaliman itu tidak terbalas, tidak terselesaikan. Dia mukul, enggak ada yang berani. Dia jagoan atau dia punya power, punya kekuasaan, punya kekuatan, punya pasukan, gak ada yang berani. Jadi tidak terselesaikan di dunia. Apa yang terjadi di akhirat? Maka dia membayar dengan pahala kebaikannya. Siapa yang dahulu pernah dia hina, nih pahala saya untuk kamu sebagai bayaran atas hinaan yang saya pernah lakukan kepadamu. Siapa yang dulu pernah saya tuduh, nih saya berikan pahala lunas ya dengan tuduhan saya yang dulu di dunia. Yang dahulu pernah dilukai, apalagi dibunuh, wah lebih gede lagi pahalanya. Yang dulu pernah dipukul siapa? Bayangkan kalau kezalimannya banyak. Orang yang menjadi korban kezalimannya tidak bisa dihitung. Bayangkan kalau yang zalim seorang pemimpin, zalim ke warganya, ke rakyatnya, berapa ratus juta warga rakyat yang dizalimi. Pahala dia sebagai pemimpin itu belum seberapa banyak. Walaupun banyak, bisa gak cukup dibagikan kepada seluruh rakyat yang didoliminya. Level apapun itu pemimpin, level RT dolim ke warganya. Dia lebih cenderung kepada warga tertentu dan dolim kepada warga lainnya. Level RW, level desa, level camat, level kabupaten atau kota, level provinsi, apalagi level nasional. Lebih banyak lagi kan warganya ya, ratusan juta. Kalau umpai bupati wali kota mungkin cuma jutaan. Kalau gubernur bisa puluhan juta. Kalau raja, kaisar, presiden, atau bahkan umpamanya di bawah itu para menteri. Para menteri pemimpin, minimal di departemen yang dia pimpin. Zalim umpamanya ke warganya, bagi-bagi. Dia dermawan dengan pahala pada hari kiamat. Rugi apa tidak? Super rugi. Ya. Kalau umpai pahalanya habis, sedangkan korban kezalimannya masih banyak yang tersisa yang belum terbayar dan tidak ada lagi yang bisa dibayarkan. Maka dosa orang-orang yang dizalimi diambil. Saya dulu pernah menghina kamu, belum terbayar pahala saya, habis ini aja dosa kamu saya pikul. Akhirnya dosa habis. Dosa habis. Akhirnya apa? Pahala habis, dosa numpuk, tambah banyak. Bangkrut dia. Makin banyak dosa, makin hebat azabnya, siksanya pada hari kiamat. Makanya tahu hal itu para sahabat dahulu, apalagi para ulama, paling tidak mau diangkat menjadi pemimpin. Karena yang mereka lihat bukan keuntungannya di dunia, tapi bagaimana nasibnya di akhirat. Takut tuh. Nah, yang takut begitu paksa jadi pemimpin. Karena keimanannya hebat, begitu jadi pemimpin, dia takut dolim, makanya bahkan bertindak adil kepada bawahannya. Tapi orang zaman sekarang ma'atuyah gak mampu mimpin juga, maksa-maksakan diri. Karena apa? Karena melihat keuntungannya di mana? Di dunia. Uangnya banyak, kekuasaan punya, bisa zolim ke siapapun tanpa ada yang berani melawan nih di dunia kan. Mereka gak memiliki visi ke akhirat. Gimana tuh nanti nasibnya, pertanggungjawabannya di akhirat? Gak. Duniawi oriented. Orientasinya hanya dalam kehidupan dunia. Akhirat kumaha engke. Akhirat gimana nanti? Padahal belum tentu dia hidup lama, masih lama di dunianya. Apalagi umpamai orang-orang yang berambisi seperti itu, rata-rata sudah sepuh. Sudah mendekati ajal, sudah dekat ke lubang kubur, bukan lubang buaya, ke lubang kubur. Berapa tahun lagi waktu yang tersisa? Berapa lama lagi dia bisa menikmati kehidupan dunia? Setelah itu, wah, tinggal pertanggungjawabannya. Di alam kuburnya sudah babak belur, di akhiratnya tambah hancur. Ini orang-orang yang bangkrut. Bangkrut. Termasuk orang yang kezolimannya berupa hutang. Punya hutang tidak terbayar, padahal dia mampu, itu zolim. Maka begitu mati, apakah selesai? Enggak. Kecuali kalau orang yang memberi hutang itu mengikhlaskan, sudah saya sedekahkan, dianggap lunas, ya dia pahala bagi dia. Orang yang berhutang itu sudah lunas, enggak akan ada lagi pertanggungjawaban. Sudah dilunaskan. Tapi kalau enggak, itu ditagih di akhirat. Ditagihnya apa? Dibayarnya dengan pahala. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi dinarun aw dirham, kudia min hasanatihi laisa thamma dinarun wala dirham." Siapa orang yang mati dalam keadaan punya hutang dinar atau dirham? Dinar itu uang emas, dirham itu uang perak. Kalau zaman sekarang di Indonesia, satu dinar itu 2 juta lebih lah, paling 2 juta seperempat gitu. Kalau dirham sekitar 70 ribu satu dirhamnya. Kalau kita yang beli, kalau kita jual mah 60 ribu, rugi 10 ribu. Siapa orang yang mati dalam keadaan punya hutang dinar atau dirham, akan dibayar nanti dengan pahala kebaikannya di hari kiamat yang tidak ada dinar, tidak ada dirham di sana. Makanya kalau umpam kita punya hutang terus tidak ditagih oleh orang yang menghutangkan, jangan merasa aman-aman, mudah-mudahan lupa sampai mati, alhamdulillah. Itu celaka loh, rugi. Bayar, kalau toh tidak mampu datang, maaf saya enggak punya. Coba lihat di rumah saya, enggak ada yang bisa saya jual untuk bayar. Jangankan bayar hutang, untuk makan sehari-hari juga koreh-koreh cok. Isuk dahar, nanti sore. Apalagi bayar hutang jutaan saya enggak punya. Nah, mungkin orang itu baik, ya udah jangan dipikirkan lagi, lunas. Sudah beres, lunas. Tapi kalau tidak, maka akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Berupa apa? Berupa diambil pahala kebaikan dari orang seperti itu. Ya. Kalau ada orang yang kezolimannya berbalas, orang itu zolim ke kita, kita balas lagi terus. Bagaimana perhitungannya? Kalau antara sesama manusia saling zolim, saling berbalas, maka akan dihitung siapa yang kezolimannya lebih besar. Kalau ternyata sama, kadarnya sama, kalau dihitung dengan angka ini 1000 kezolimannya, ini juga 1000 plus-plus. Tidak ada dosa, tidak ada pahala, tidak ada perhitungan apa-apa. Tapi kalau ada yang tersisa, ini mah kezolimannya cuma 1000, dia balas dengan 5000. Sisanya berapa? 4000. Nah itu yang akan diperhitungkan, dibalas diganti dengan pahala nanti. Nih diterangkan dalam salah satu hadis dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, jaa rajulun faqa'ada baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqaal, ya Rasulullah innali mamlukin yakdhibunani wa yakhununani wa ya'sunani wa ana astamuhum wa adribuhum fa kaifa ana minhum. Kata Aisyah, datang seorang laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia duduk di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, lalu berkata, wahai Rasulullah, saya punya beberapa hamba sahaya, mereka itu suka berbohong ke saya, suka berkhianat kepada saya, suka durhaka membantah kepada saya sebagai tuannya. Saya suka balas dengan memarahi mereka, mencela mereka, bahkan memukul mereka. Bagaimana perhitungan saya dengan mereka, ya Rasulullah? Ini sahabat nanya gitu karena takut di akhirat akan dihisab, akan diqisas. Ini juga berlaku kepada orang tua terhadap anaknya. Anaknya suka bandel, anaknya suka durhaka ke orang tuanya, ya. Orang tua kadang suka menghukum anaknya, tidak? Ya. Baik dengan ucapan, dengan celaan, dengan membentak, memarahi, kadang menghinakannya. Dan lebih parah lagi mendoakan apa? Keburukan bagi anaknya. Dasar kamu mah. Gimana nanti kalau kamu sudah gede umpamanya, begini, begini, begini. Nanti kerasa loh kamu kalau kamu punya anak. Mudah-mudahan kamu itu sakit hatinya 10 kali lipat dari mamah sekarang. Kena itu. Jangan doakan keburukan bagi anak. Kadang-kadang suka memukul gak orang tua ke anaknya? Sering. Dicembel, diciwit, dipukul. Kadang-kadang dipukul dengan tangan mas sakit yang mukulnya. Ambil palu. Atau sapu. Celebot, celebot. Ada ibu yang seperti itu ke anaknya? Ada. Dihisab apa tidak? Dihisab. Nih ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, saya punya hamba sahaya, mereka suka dusta, khianat, suka membantah kepada saya suka marahi mereka, kadang saya pukul mereka. Gimana perhitungan saya dengan mereka di akhirat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza kana yaumal qiyamah yuhsabu ma khanuka wa asamuka wa kadzabuka wa iqabuka iyyahum. Fa in kana iqabuka iyyahum biqadri dhunubihim kana kifafan la laka wa 'alaika. Wa in kana iqabuka iyyahum duna dhanbihim kana fadlan lak, wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dhunubihim uqtussalahum minkal fadl." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila hari kiamat nanti akan dihisab, pengkhianatan mereka kepadamu, kedustaan mereka kepadamu, dan kedurhakaan mereka kepadamu dihitung dengan hukuman yang kamu berikan kepada mereka. Bila hukuman yang kamu berikan kepada mereka sesuai dengan kadar kesalahan mereka kepadamu, plus-plus. Kamu gak punya pahala, kamu gak punya dosa. Tapi kalau hukumanmu kepada mereka lebih rendah dibanding kesalahan mereka. Kesalahan mereka mah besar, hukumannya cuma dimarahi saja. Hukumannya lebih rendah daripada kadar kesalahan mereka, maka kamu punya pahala. Tapi sebaliknya, kalau hukumanmu kepada mereka melebihi kadar kesalahan mereka kepadamu, maka kelebihan hukuman itu akan dibalas atas dirimu pada hari kiamat. Apa yang terjadi? Fatana harrajul wa ja'ala yahtifu wa yabki. Maka menjeritlah orang ini kemudian menangis. Karena mungkin takut hukuman yang dia berikan ke hamba sahayanya melebihi kesalahan mereka. Lalu Nabi SAW membacakan ayat. Ayat yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 47. Allah berfirman, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Kata Allah, kami letakkan timbangan yang adil pada hari kiamat. Tak ada satu jiwa pun yang didolimi sedikit pun. Sekalipun amalan itu sekecil debu, kami akan datangkan amalan itu dan cukuplah kami sebagai penghisab. Jadi sahabat itu menangis. Apa akibatnya? Saksikan olehmu ya Rasulullah, aku bebaskan mereka. Akhirnya hamba-hamba saya itu diapakan? Dibebaskan karena takut hamba sahayanya menjadi sumber dosa bagi dia yang kelak akan diqisas dan dihisab. Ya, jadi ternyata kezaliman tersebut akan dibalas nanti pada hari kiamat. Jangan merasa hidup tenang, wahai orang-orang yang pernah zalim. Orang yang dizalimi oleh kalian tidak bisa membalas di dunia atau bisa membalas tapi tidak mau membalas di dunia. Kelak di akhirat kalau kalian tidak tobat, tidak minta maaf akan memperoleh balasan yang super dahsyat. Di dunia balasan itu enggak seberapa. Dan setan tahu, makanya setan menggoda. Agar orang yang pernah zalim itu tidak minta maaf. Diberikan rasa berat. Ya, kalau umpah kita minta maaf kepada orang lain, ada gengsi? Ada. Ada rasa wegah? Ada. Ada rasa takut? Takut kalau saya datang minta maaf, saya diapa-apakan. Makanya saya diem aja. Bukan gak mau minta maaf, tapi takut. Ada yang begitu? Banyak, gak mau ngaku kesalahan, gak mau minta maaf. Baik karena terlalu angkuh dirinya, sombong, gengsi, malu, enak saja minta maaf. Emang siapa dia? Siapa saya? Nah, kan gitu ya. Padahal dia merasa dirinya mungkin bersalah, tapi gengsi, malu, terlalu angkuh, terlalu sombong. Atau karena takut, aduh kalau saya tahu saya salah, tapi kalau ngomong takut dibentak. Takut dicela, takut dihina. Akhirnya tidak minta maaf. Padahal dicela, dihina, kalau benar dia ya nanti membalasnya, mau mencela, mau menghina, mau memarahi, gak seberapa dibanding kalau balasannya di akhirat. Nah seperti itu. Sekarang bayangkan, kita pernah berbohong atau menghina orang lain, terus mau tobat. Nah terus sok kata si penghina, kamu boleh saya maafkan asal kamu harus membayar uang baru saya maafkan. Berapa? Berapa uang yang kamu punya? 10 juta semua. Mau gak kita? Satu dosa kesalahan pernah menghina dia, kita bayar dengan seluruh uang yang kita punya 10 juta, setelah itu kita gak punya apa-apa lagi. Mau gak? Kita tidak mau. Itu di dunia. Duh 10 juta untuk satu kesalahan. Gak mau. Apalagi di akhirat nanti penghinaan kezaliman kita kepada dia dibayari dengan pahala. Itu pahala itu modal untuk berbahagia di akhirat. Uang 10 juta modal untuk bisa hidup senang-senang di dunia. Kita untuk di dunia aja 10 juta kita berikan untuk satu kesalahan gak mau. Apalagi di akhirat. Padahal 10 juta di dunia kalau toh diberikan bisa dicari lagi. Dan kalau umpamanya kita gak dapat lagi, kita gak akan mati. Ya makan seadanya ya dengan gepuk, gepkurupuk, gepkurupuk. Tapi di akhirat kalau pahala sudah hilang gak bisa dicari lagi. Pahala hilang maka hilang pula kesempatan untuk berbahagia. Celaka kita nanti masuk ke dalam neraka. Kena dengan ayat wa amman khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya. Kebaikannya ringan karena sedikit atau karena habis. Yang berat apa? Dosa. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu enggak kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala, api yang panas membara. Nah, ya. Itu kerugian pertama dari kezaliman. Menghilangkan pahala, menambah dosa. Kita capek-capek ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan untuk menumpuk pahala, mengurangi dosa. Kita rusak dengan berbuat zalim ke orang. Pahala hilang, dosa nambah. Itu pertama. Kedua, kezaliman membuat kita akan kegelapan di akhirat. Kehilangan cahaya. Salah satu cahaya itu kita butuhkan ketika menyeberang shirath. Kita kan sudah terangkan, shirath itu kondisinya kecil. Sekecil bagian tajam dari sebuah pedang. Kedua, licin, bikin kepleset. Ketiga, gelap. Hanya kecil tapi terang benderang saja sudah susah. Walaupun tidak licin, ya ini kecil, ya licin, ya gelap. Kita butuh cahaya di sana. Cahaya itu berdasarkan kadar iman dan amal soleh. Ya. Ya yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aymanihim. Pada hari itu kamu lihat orang-orang mukminin dan mukminat, cahaya mereka menerangi di depan mereka dan di kanan mereka. Itu orang-orang mukmin, cahaya ketika nyebrang shirath. Nah, ada orang munafik tuh. Orang munafik itu cahayanya kecil sebesar jempol dan sering padam. Melihat orang mukmin cahayanya besar. Orang munafik bilang, tunggu, saya nebeng di cahayamu. Orang munafik berkawan dengan orang mukmin ketika di dunia. Karena orang munafik juga ikut sholat, ikut bareng-bareng disangkanya sahabatnya. Di akhirat ikut-ikut. Kata orang mukmin, enggak bisa, kamu cari cahayamu sendiri. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Yauma taral munafiqina wal munafiqati. Gimana ayatnya teh? Yauma taral munafiqina wal munafiqati. Ketika engkau melihat orang-orang munafik, laki ataupun perempuan, ya. Mereka bilang kepada orang-orang unduruna naqtabis min nurikum, tunggu kami, kami ikut nebeng kepada cahayamu. Qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Kata orang-orang mukmin, kamu ke sana, kembali, cari cahayamu untukmu sendiri. Akhirnya gitu, kadang-kadang padam, kadang-kadang terang. Ketika padam dia berhenti, ketika terang dia ini lagi. Melihat begitu orang-orang mukmin takut. Orang mukmin takut cahayanya terang itu akan padam seperti orang munafik. Lalu mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana faghfir lana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Cahaya itu nanti akan padam karena kezaliman. Berkata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu akan melahirkan kegelapan pada hari kiamat. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, beliau bersabda, "Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kalian kepada kezaliman. Hindarkan oleh kalian kezaliman, karena kezaliman itu melahirkan kegelapan pada hari kiamat. Jadi hisab bagi kezaliman nanti di akhirat dibalas dengan apa? Diberikan pahala. Kalau pahalanya habis, sementara kezalimannya masih ada yang belum terbayar, apa yang terjadi? Diambil dosa orang yang dizalimi dan ditimpakan kepadanya. Betapa ruginya orang-orang yang zalim. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jaga mulut. Jangan sampai lahir gibah pada dari mulut kita pada diri orang lain. Jaga mulut, jangan sampai terlontar kata-kata hinaan, cacian, makian, atau fitnah kepada orang lain. Disangkanya kita ngomongin orang di belakang itu aman, orang itu gak tahu, gak mendengar, dan tidak ada perhitungan. Ada di akhirat. Malaikat gak pernah lalai mencatat semua omongan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali ada raqib dan atid yang menuliskannya. Makanya kalau umpah kita mendengar kita difitnah, digibahi, dijelek-jelekan, dicaci-caci, dihina di belakang kita, terus ada yang menyampaikan kepada kita, itu bagaimana caranya agar kita tidak kecewa, tidak marah? Bayangkan, ting, kita dapat transfer apa? Pahala. Senang, alhamdulillah ada pahala yang masuk, dosa berkurang. Kita dapat transfer uang saja sudah senang, apalagi dapat transfer pahala, ya. Ya, cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di sini yang akan datang dengan perkara yang paling awal di kisos. Kezaliman berbentuk apa yang pertama kali dibalas di kisos pada hari kiamat, nanti kita akan bahas pada hari Senin yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sedikit waktu untuk bertanya jawab kepada Muzain di studio. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan Muzain. Naam, syukran Ustaz atas materi kajian yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para pendengar dan juga para pemirsa yang akan bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz bisa melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi, call telepon yang bisa digunakan yakni di nomor 022-8686-2637 atau bisa melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. 081-1227-1476 atau bagi para pendengar radio sunnah lainnya ikut menilai, kami persilahkan untuk menghubungi kru radionya masing-masing. Nanti insya Allah dibacakan. Ada penelpon Ustaz, kita angkat. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Abdullah di Margahayu. Iya, silakan Pak. Ya. Ustaz, ana mau tanya, kalau di daerah saya rata-rata kebanyakan kalau sholat tarawih menggunakan 4-4-3 rakaat. Nah, itu bagusnya. Dan ana berusaha mencari masjid yang melaksanakan 2-2-2-2-1 atau 2-2-2-2-3. Tapi ternyata tidak ada. Apakah boleh ana melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid yang melaksanakan tarawih 4-4-3? Dengan alasan ana ingin mendapatkan keutamaan dari salat tarawih tersebut. Syukur atas jawabannya, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya pertanyaan Ramadan yang tertunda nih. Iya. Lain wayah ya, enggak apa-apalah ya. Taib barakallahu fik. Saya kurang jelas nama dan tempatnya tadi. Tarawih 4-4-3 di masjid, ikut saja. Mau 4-4-3, mau 2-2-2 × 5 terus 1, mau 2 × 4 terus 3, mau 23 seperti di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ikut saja. Maka kita akan dapat memperoleh pahala sholat semalam penuh, semalam suntuk ya. Jangan sekali-kali itu dijadikan alasan untuk tidak mau terawih di masjid. Kalau di masjid mah beda dengan saya, lalu sholat sendirian di rumah. Dapat pahala enggak sholat sendirian di rumah? Dapat, cuma satu dan hanya selama sholat, enggak semalam suntuk. Mending di rumah sendirian sejam, dapat pahalanya cuma sejam. Kalau di masjid gitu ya, setengah jam tapi berjamaah, dapat pahalanya semalam suntuk. Mending mana? Mending berjamaah ya. Adapun baik jumlah rakaat tarawih ataupun berapa formasi rakaat, apa 4-4-3 atau 2 × 5 × 1 atau 2 × 4-3, itu ikhtilaf di kalangan para ulama. Yang 4-4-3 ada enggak dalilnya? Ada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW tidak pernah sholat baik di Ramadan atau di luar Ramadan melebihi dari 11 rakaat. Beliau sholat dulu 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Lalu beliau 4 rakaat lagi. Jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Lalu 3 rakaat. Dari hadis inilah banyak kaum muslimin yang melakukan sholat taraweh 11 rakaat dengan formasi 4-4-3. Enggak apa-apa, silakan. Ada ulama yang berpendapat begitu, dalilnya jelas dari Aisyah, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada lagi yang 2-2-2-2-2 × 5 × 1. Ikut enggak apa-apa. Ada dalilnya, ada. Nabi SAW menyatakan afdalu qiyamil lail masna-masna. Seutama-utama qiyamul lail itu apa? 2-2-2. Makanya yang 4-4-3 tadi dipecah menjadi 2-2-2-2-2-1. 2 × 5 × 1. Loh, tadi hadis yang 4-4-3 gimana? Nah, dijelaskan oleh mereka, salah satunya oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, 4-4-3 itu yang 4 dibagi 2, 4 2 salam, langsung lagi 2 salam, 4 istirahat rada panjang sebab capek dah panjang. Setelah istirahat lagi, bangkit lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat lagi. Jadi yang 2 pertama dan 2 yang kedua dianggap 4 rakaat. Berdasarkan hadis bahwa seutama-utama qiyamul lail adalah 2-2-2. Walhasil itu ijtihad. Silakan mana saja yang ada di masjid di dekat kita ikuti, maka kita dapat pahala sholat semalam suntuk. Jangan itu dijadikan sebagai alasan untuk tidak mau sholat berjamaah di masjid bersama imam, ya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir Muzain, ya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ana bacakan yang melalui WA saja Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga Ustaz. Ya wa iyyakum. Terkadang ana dengan ibu ana suka mengobrol atau sharing tentang keburukan bapak ana sendiri. Mengobrol untuk mencari solusi karena bapak ana senang gibah dengan bapak-bapak lainnya. Apakah ana dan ibu ana termasuk gibah ke bapak ana sendiri? Syukran Ustaz barakallah. Iya. Menceritakan kejelekan siapapun, ya gibah. Termasuk menceritakan kejelekan bapak, itu gibah. Kalau bapak dengar, senang gak bapak? Pasti gak suka, itulah gibah. Tapi apakah gibah itu diperbolehkan atau tetap terlarang? Ya, di dalam kitab yang membahas masalah gibah, contohnya kitab Riyadhus Shalihin ada bab gibah. Di bawahnya ada subbab dengan judul Ma yubahu minal ghibah, beberapa ghibah yang dibolehkan. Salah satunya adalah menggibahi orang dengan cara membicarakan kejelekan orang kepada orang yang tepat untuk mencari solusi, untuk mencari penyelesaian. Seperti contoh, seseorang yang dizalimi, dia gak bisa melawan kezolimannya, lalu dia datang ke hakim, datang ke polisi. Saya dizolimi, saya ingin perlindungan, saya ingin keadilan. Hakim dan polisi nanya gak, zolimnya gimana? Ya pasti nanya. Akhirnya diceritakan, diceritakan kezoliman orang tersebut. Gibah apa bukan? Iya gibah. Boleh apa tidak? Boleh. Karena untuk mencari keadilan atau mencari solusi. Termasuk gibah untuk menanyakan fatwa, meminta fatwa, baik solusi ataupun hukumnya. Seperti Hindun radhiyallahu anha punya suami yang kata Hindun pelit. Kalau tidak diminta, tidak ngasih. Suaminya namanya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Datang Hindun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Hindun, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suami saya orangnya pelit. Kalau tidak diminta tidak ngasih. Maka saya suka mengambil uang tanpa sepengetahuan suami saya. Apa boleh?" Ini gibah apa bukan? Gibah. Mengatakan suaminya pelit itu gibah bukan? Gibah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan Hindun. Kamu sudah gibah, ayo minta maaf ke suami. Enggak. Karena bertanya dalam rangka meminta apa? Fatwa. Tentang boleh tidaknya hukum yang dia lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh bagimu mengambil harta suamimu sesuai dengan kebutuhanmu. Jadi kalau gibah itu dilakukan dalam rangka meminta fatwa, meminta solusi, atau menggibahi orang lain kepada seseorang yang orang itu mampu menasihati si orang zalim tadi, boleh. Ya, nah yang tidak boleh adalah menggibahi sekedar curhat tanpa solusi kepada orang yang tidak tepat. Hanya sekedar melampiaskan kekesalan, kemarahan, lalu diceritakan. Gibah untuk mencari dukungan agar orang tersebut mendukung kita membenci orang yang zalim tadi. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Ini yang terlarang. Adapun gibah kepada orang yang memang orang itu bisa memberi solusi, bisa memberi nasihat, maka dibolehkan. Ya, jadi curhatan si penanya tadi dengan ibunya tentang bapaknya tergantung bentuknya. Kalau gibahan itu hanya berupa pelampiasan emosi, sharing tanpa dua-duanya yakin tidak ada solusi, ibunya enggak bisa memberi solusi, anaknya juga tidak, maka itu tetap ghibah kepada ayah, dan ghibah kepada ayah hukumnya dosanya lebih besar daripada ghibah kepada yang lainnya, ya. Demikian. Ya, cukup sampai di sini, waktunya sudah lewat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.